Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid syarah kitab at-tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab keterangan bahwa di antara umat ini akan ada yang menyembah berhala. Terakhir sampai dengan uraian atau penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala terkait dengan hadis dari sahabat Tsauban. Hadis yang cukup panjang, banyak faedahnya. Di dalam hadis itu tidak saja diterangkan tentang penjelasan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada sekelompok dari umatku yang mengikuti orang-orang musyrik, dan hingga ada pula sekelompok dari umatku yang menyembah berhala. Namun banyak faedah-faedah lain, di antaranya soal beberapa permohonan yang diajukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Allah subhanahu wa taala. Dalam uraian lanjutannya, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan mengatakan warawa Abu Dawud aydan an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala. Imam Abu Dawud rahimahullahu taala juga meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kunyahnya Abu Abdurrahman. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, taduru rohal Islam li khamsin wa thalathina au sittin wa thalathina au sab'in wa thalathin fa iyahliku fasabilu man halaka wa iyakum lahum dinahum yakum sab'ina aman. Qala qultu amimma baqiya aw mimma madha? Qala mimma madha. Taduru ruhal Islam, peperangan Islam akan berkobar, li khamsin wa thalathina, pada 35 tahun atau 36 tahun atau 37 tahun. Fa'iyahliku, jika mereka dari kalangan umat ini ada yang binasa, fasabilu man halaka, maka itulah jalan orang-orang yang binasa. Wa iyyakum lahum dinahum yakum sab'ina aman, namun jika mereka menegakkan agamanya dengan baik, yakum sab'ina aman, maka akan bertahan selama 70 tahun. Qala qultu amimma baqiya aw mimma madha, kemudian kata sahabat Ibnu Mas'ud, apakah kurang dari itu atau lebih dari itu? Qala mimma madha. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, lebih dari itu. Nah, ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam soal berbagai hal yang akan terjadi ya, mendekati akhir zaman. Qala wa rawa fi sunanihi aydan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Abu Daud juga kembali meriwayatkan sebuah hadis dalam sunannya, kali ini dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, yataqarrabu zaman, akhir zaman itu kian mendekat. Akhir zaman kian mendekat. Wa yanqusul ilmu, dan ilmu kian berkurang. Semakin mendekat akhir zaman, maka akan semakin sedikit ilmu yang tersisa. Orang-orang alim, para pembawa ilmu itu satu persatu diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain bahwa di antara ciri akan terjadinya hari kiamat adalah para ulama akan diwafatkan. Ya, para ulama akan diwafatkan dengan dicabutnya ilmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu itu tidak sekaligus, namun secara perlahan. Ya, melalui tadi wafatnya para ulama satu demi satu. Sehingga ketika para ulama aja banyak yang wafat, maka otomatis ilmu berkurang. Yang banyak adalah kebodohan dan orang-orang yang membawa bendera kebodohan. Di sini Rasulullah SAW mengatakan yataqarrabu zaman, akhir zaman kian mendekat. Ya, karena memang tidak lama jarak antara diutusnya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terjadinya hari kiamat. Beliau mengatakan buistu wasaah kahatain. Jarak antara aku diutus dengan terjadinya hari kiamat itu seperti dua jari ini. Jari telunjuk dengan jari tengah. Setelah jari telunjuk, maka berikutnya adalah jari tengah. Jadi sebenarnya tidak lama jaraknya, hanya sebentar saja kehidupan dunia ini. Ya, kehidupan dunia ini hanya sebentar, tidak abadi. Qala yataqarrabu zaman wa yanqusul ilmu wa tadhharul fitan. Kemudian fitnah akan mengemuka. Segala macam bentuk fitnah. Dan fitnah itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh manusia karena menyangkut hal-hal yang buruk. Segala macam kejelekan, segala macam keburukan termasuk musibah itu masuk dalam kategori apa? Fitnah, ya. Tadharu al-fitan, fitnah demi fitnah itu akan mengemuka. Dari fitnah yang paling kecil sampai fitnah yang paling besar terus terjadi sampai nanti akhir daripada fitnah itu adalah munculnya dajjal. Ini fitnah yang paling besar, munculnya dajjal, ya. Dan kemunculan dajjal memang sesuatu yang luar biasa karena dajjal ini diberikan kelebihan. Segala sesuatu bisa terjadi melalui tangannya. Sehingga banyak yang tertipu dan banyak yang menjadi pengikutnya. Tidak ada satu wilayah pun melainkan disinggahinya kecuali Makkah dan Madinah. Ya. Dua kota ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dajjal. Nah, dan kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari untuk berlindung dari fitnah dajjal. Dalam sholat pun ya, di tasyahud kita disuruh berlindung dari empat perkara. Satu di antaranya adalah min fitnatil masihi dajjal, dari fitnah masihi dajjal. Dajjal disebut masih karena kata para ulama matanya picak. Ada juga yang mengatakan dajjal disebut masih karena dajjal dapat memasuki tempat mana saja yang diinginkannya. Artinya dajjal itu yaduru fil ar, berkeliling di muka bumi kecuali Makkah dan Madinah yang tidak dapat disinggahi. Ya. Beda lagi sebutan Al-Masih bagi Isa, meskipun sama-sama dajjal disebut Al-Masih, Nabi Isa pun disebut Al-Masih. Kalau Nabi Isa alaihi salatu wassalam disebut Al-Masih karena Nabi Isa diberikan kelebihan oleh Allah dapat menyembuhkan segala macam penyakit dengan sekali usap. Yang bisu diusap jadi bisa bicara. Bahkan yang mati jadi hidup. Yang memiliki penyakit parah seperti kusta diusap langsung sembuh. Ya, yang buta enggak bisa melihat diusap langsung bisa melihat. Dan itu bagian dari mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Isa alaihi salatu wassalam, yang dengan itu Nabi Isa disebut apa? Al-Masih. Ya. Nah. Qala wa yulqa asyuhu. Yulqa asyuhu. Kebakhilan, kekikiran juga akan ditampakkan. Banyak orang yang pelit, banyak orang yang kikir karena kecenderungannya adalah berlomba-lomba dalam memperbanyak harta benda. Ya tatawaluna fil bunyan, dalam hadis lain. Orang-orang itu berlomba-lomba untuk membuat bangunan yang paling tinggi. Jadi banyak sekali bangunan-bangunan pencakar langit. Ya, semakin akhir zaman itu akan semakin hebat segala macam apa? Pembangunan, ya. Ini membuat orang kikir, membuat orang semakin takut kehilangan apa? Hartanya. Qala wa yakthurul harj. Wa yakthuru al harj. Dan akan banyak terjadi al harj, kata Rasul. Qila ya Rasulullah, ayyih huwa? Qala al qatlu, al qatlu. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al harj? Beliau menjawab, pembunuhan. Pembunuhan. Semakin mendekati akhir zaman akan semakin banyak jumlah pembunuhan. Ya. Darah manusia akan semakin murah. Ya. Sedikit masalah bisa terjadi pertumpahan darah. Ya. Jadi semakin tidak berharga darah manusia itu. Padahal darah manusia sesuatu yang dilindungi dalam Islam, sesuatu yang dilindungi di dalam Islam. Nabi saw. Inna mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta benda kalian adalah sesuatu yang haram bagi kalian. Artinya tidak boleh saling membunuh, menumpahkan darah, tidak boleh saling merampas harta, tidak boleh saling melanggar apa? Kehormatan. Nah, tapi mendekati akhir zaman, pembunuhan demi pembunuhan terus terjadi, ya. Peperangan demi peperangan juga demikian. Nah, ini yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, ini sedikit gambaran tentang apa yang akan terjadi, ya, menjelang hari kiamat. Nah, qala qawluhu wa innama akhafu ala ummati al-a'immata al-mudhillin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis beliau mengatakan innama, sesungguhnya akhafu ala ummati al-a'immata al-mudhillin, yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah al-a'immata al-mudhillin, kerusakan yang ditimbulkan oleh a'immah al-mudhillin, para pemimpin-pemimpin, para imam-imam, orang-orang yang berilmu, al-mudhillin, namun menyesatkan. Ai al-umara wal ulama wal ubad. Yang dimaksud dengan a'imah al-mudhillin, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan itu adalah al-umara, umara, ulama, wal ubad, bahkan ahli ibadah. Ya. Fayahkumuna fihim bighairi ilmin fayudhillunahum. Mereka semua, umara, ulama, ahli ibadah, menetapkan hukum di tengah-tengah manusia tanpa dasar ilmu, fayudhillunahum, sehingga mereka menyesatkan manusia. Ya. Ini yang disebut dengan a'immah al-mudhillin, dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 67, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Wa qalu, mereka orang-orang yang diancam atau masuk ke dalam neraka mengatakan, rabbana, wahai rabb kami, inna ata'na sadatana, dulu sewaktu di dunia kami itu taat kepada sadatana, pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, dan para pembesar-pembesar kami, fa'adhalluna sabila, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Nah, ini banyak orang yang akan binasa, celaka, ya, oleh karena munculnya al-a'immah al-mudhillin, para pemimpin, orang-orang yang berilmu, bahkan ahli ibadah, namun menyesatkan. Qala wa kana ba'dhu ha'ula'i yaqulu li ashabihi. Kemudian sebagian dari mereka, a'immah al-mudhillin, ini berkata kepada ashabihi, teman-temannya, man kana lahu hajatun falyati ila qabri fa inni aqdiha lahu. Barang siapa yang punya kebutuhan, maka datanglah ke kuburanku. Kalau aku sudah mati, datang ke kuburanku. Fa inni aqdiha, niscaya aku akan memenuhi kebutuhannya. Ini a'immah mudhillin. Sebelum mati itu wasiatnya seperti ini. Ya, pesannya seperti ini. Kalau aku mati, nanti siapa saja di antara kalian yang punya kebutuhan, datang saja ke kuburanku, aku yang akan memenuhi kebutuhannya. Wala khaira fi rajulin yahjubuhu an ashabihi dhira'a min turabin. Tidak ada kebaikan pada seorang pun yang menghalangi teman-temannya walau sehasta dari pasir atau tanah. Wa nahwi hadza, dan pernyataan semacam ini. Wa hadza huwa dhalalul ba'id. Inilah kesesatan yang nyata. Inilah kesesatan yang jauh. Dan ini sebagai salah satu gambaran dari apa? A'immah al-mudhillin, orang-orang yang diikuti, orang-orang yang jadi panutan tapi menyesatkan. Ya. Sampai wasiatnya seperti ini sebelum mati. Nanti jika di antara kalian ada yang punya atau butuh kepada sesuatu, datang saja ke kuburanku, aku akan memenuhinya. Ya. Ini adalah kesesatan yang nyata. Kenapa? Yad'u ashabahu ila an ya'buduhu min dunillah, karena mengajak pengikutnya, teman-temannya, agar menyembahnya, mengibadahinya di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa yas'aluhu ma la yaqdir 'alaihi min qada'i hajatihim wa tafriji karabatihim. Dan mengajak para pengikutnya agar meminta kepadanya dalam sesuatu yang tidak dimampui olehnya, seperti memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, wa tafriji karabatihim, dan melapangkan kesempitan-kesempitannya. Enggak ada yang mampu memenuhi segala kebutuhan kecuali siapa? Allah. Enggak ada yang mampu melapangkan segala kesempitan kecuali Allah. Kalau ada orang yang mengklaim bahwa dirinya mampu memenuhi segala kebutuhan, mampu melapangkan segala kesempitan, maka ini sama saja dengan mengajak agar semua orang itu menyembahnya. mengajak agar semua orang itu beribadah kepadanya. Ya, dan ini adalah kesesatan yang nyata. Ya, inilah yang disebut dengan al-a'immah al-mudillin, du'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang berada di pintu-pintu jahannam, mengajak semua orang bukan ke surga, bukan kepada kebaikan, tapi kepada keburukan, mengajak semua orang ke neraka jahannam. Sehingga kata Nabi SAW, barang siapa yang memenuhi seruannya, maka mereka akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Jadi kita harus waspada dari al-a'immah al-mudhillin. Tidak sedikit seseorang atau sosok yang ditokohkan, yang dianggap punya pengaruh, tapi bukan membimbing manusia ke jalan hidayah, petunjuk, malah justru menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, waliyallahu billah. Waqad qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Al-Hajj ayat 12-13, yad'u min dunillah ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'uh, dhalika huwa dhalalul ba'id. Yad'u laman dhurruhu aqrabu min naf'ih labisal maula wa labisal ashir. Yad'u min dunillah. Mereka mengajak beribadah kepada selain Allah. Ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u. Yaitu kepada sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat, tidak pula dapat memberi manfaat. Dhalika huwa dhalalul ba'id. Itulah kata Allah kesesatan yang nyata. Yad'u mengajak, laman dharruhu aqrabu min naf'ih, kepada sesuatu yang kemudaratannya lebih dipastikan daripada kemanfaatannya. Walabi'sal maula walabi'sal ashir, labi'sal maula walabi'sal ashir, sungguh itu sejelek-jelek penolong, walabi'sal ashir, dan sejelek-jelek teman. Ya. Jadi jangan didengarkan seruan orang-orang yang menyesatkan, jangan ditemani orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, karena mereka itu adalah labisal maula walabisal ashir, sejelek-jelek penolong dan sejelek-jelek teman. Ya. Karena bukannya menolong ya dari kesesatan menuju hidayah, justru malah menolong dari hidayah menuju apa? Kesesatan, kebalikannya. Ya, waliyallahu billah. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di surat Al-Furqan, wattakhadhu min dunihi alihatan, mereka menjadikan selain Allah sebagai ilah. La yakhluquna syai'an, padahal mereka tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Wahum yukhlaqun, bahkan mereka diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a, mereka juga tidak memiliki kuasa apapun untuk dirinya, baik dalam hal kemudaratan maupun dalam hal kemanfaatan. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura, mereka juga tidak punya kuasa mematikan, menghidupkan, bahkan membangkitkan. Ya. Jadi ayat-ayat semacam ini adalah ayat-ayat peringatan dan sekaligus ajakan dari Allah agar mentauhidkannya. Ya, jangan mengikuti orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, dan jangan menjadikan selain Allah sebagai ilah. Karena apapun itu tidak memiliki kemampuan, tidak bisa menciptakan. Bahkan semua yang dijadikan sebagai ilah di samping Allah itu pada dasarnya diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Ya. Semua yang dijadikan ilah di samping Allah itu enggak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudharat, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa membangkitkan. Karena yang memiliki kemampuan untuk itu semua hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat yang ke-17, fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Fabtagu indallahi rizqa, mintalah rezeki yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu, dan beribadahlah kepadanya. Enggak usah khawatir, tidak usah minta rezeki kepada selain Allah, karena rezeki itu hanya ada di tangan Allah. Rezeki tidak di tangan para a'immah al-mudhillin, tidak. Rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka wa'buduhu, beribadah kepada Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Ya. Rezeki itu tidak di tangan para wali. Rezeki itu tidak di tangan segala sesuatu yang dijadikan atau disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi rezeki itu ada di tangan Allah. Oleh karena itu, kalau kalian menginginkan rezeki, maka kuncinya adalah wa'buduhu, beribadahlah kepadanya, kepada Allah. Washkurulahu, dan selalu bersyukur. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Jadi kunci mendapatkan rezeki itu adalah beribadah kepada Allah dan pandai-pandai mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu washkurulahu, ini dia. Ya. Kemudian ingat, ilaihi turja'un, hanya kepadanya, hanya kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Nah. Qala wa amsalu hadza fil Qur'ani katsirun. Ayat-ayat semisal ini di dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali. Yubayyinullahu ta'ala bihil huda minadh-dhalal, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan petunjuk dari kesesatan. Ya. Qala wa min hadzal-dharbi, termasuk ke dalam model a'immah al-mudhillin adalah man yadda'i annahu yasilu ma Allah ila halin tasqutu fiha anhu takalif. Orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mendapatkan lagi beban syariat, ya, atau dalam keadaan semua beban syariat itu sudah gugur baginya. Ini juga termasuk a'immah al-mudhillin, orang-orang yang mengklaim dirinya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengamalkan perintah syariat apapun. Ya. Dianggap bahwa semua perintah-perintah syariat itu sudah gugur baginya. Sudah sampai pada tingkatan apa? Hakikat, ya. Sampai pada tingkatan hakikat. Geus teu kudu salat, geus teu kudu saum, geus teu kudu melakukan ibadah apapun, sudah sampai langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini a'immatul mudhillin. Bahkan sebagian dari mereka ada yang mengklaim setiap ucapan yang keluar dari mulutnya adalah wahyu. Nauzubillah. Ya. Setiap ucapan yang keluar dari mulutnya adalah wahyu, setiap ucapan yang keluar dari mulutnya adalah firman Allah. Jadi kudu didengarkan, jangan sampai tidak didengarkan. Hey. Ini masuk dalam kategori al-a'immah al-mudhillin. Wa yadda'i annal awliya'a yud'auna wa yustaghathu bihim fi hayatihim wa mamatihim. Dan mengklaim, menyatakan bahwa para wali itu pihak yang layak dimintai doanya, pihak yang layak untuk istighosah dengannya, ya, fi hayatihim, dalam saat atau di saat mereka para wali itu masih hidup, wa mamatihim, atau setelah mereka mati, ya. Jadi semacam memberikan rekomendasi penuh terhadap para wali, bahkan dianggap wali itu lebih tinggi kedudukannya daripada para nabi. Nabi itu di bawah wali, wali itu sudah langsung, bahkan dikatakan selepel lah dengan Allah, ya, di sisi Allah itu wali. Nah, ini mengklaim bahwa para wali layak untuk dimintai apa, doanya, kemudian diistighosah, ya, dengannya, baik saat wali itu masih hidup atau ketika wali-wali itu sudah mati. Jadi gulu ekstrim, ya, terhadap para wali. Orang-orang yang mengajak manusia agar menghambakan diri dan nurut kepada para wali, ini masuk juga dalam kategori al-a'immah al-mudhillin. Ya. Wa annahum yanfa'una wa yadurruna wa yudabbiruna al-umura 'ala sabilil karamah, bahkan meyakini bahwa wali itu yanfa'un, dapat memberi manfaat. Wa yadurrun, wali itu juga dapat memberi mudharat. Wa yudabbiruna al-umur, wali itu juga dapat mengatur segala urusan 'ala sabilil karamah, karena karamah yang dimiliki. Wa annahu yutali'u 'ala lauhil mahfud, dan diyakini pula bahwa wali itu dapat melihat apa yang ada di lauhul mahfud. Wah, ini sudah memang betul-betul sejajar kan dengan Allah, dianggap sejajar wali itu dengan siapa? Dengan Allah. Kita tidak pernah tahu lauhul mahfud seperti apa, terbuat dari apa, ya, besarnya segimana. Yang pasti lauhul mahfud itu isinya adalah catatan-catatan, ya, tentang segala hal yang terjadi sampai hari kiamat. Nah, Allah tidak pernah mengabarkan kepada kita bentuk lauhul mahfud itu seperti apa, ya, besarnya kayak apa, terbuat dari apa. Yang pasti kita harus meyakini bahwa ada yang disebut dengan lauhul mahfud, ya, isinya adalah catatan segala hal yang akan terjadi, ya, sampai hari kiamat. Apapun yang kita lakukan, termasuk berkumpulnya kita malam ini, itu sudah ada catatannya di mana? Di lauhul mahfud, semua yang terjadi, termasuk bencana-bencana belakangan yang terjadi, ini sudah tertulis sebelumnya, ya. Karena tidak ada satu perkara pun yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi adalah takdir, ketentuan Allah. Dan bagian dari beriman kepada takdir adalah beriman kepada segala sesuatu yang sudah ditulis di mana? Di lauhul mahfud, ya. Kalau kita gak percaya, kalau kita gak beriman terhadap segala hal yang ditulis di lauhul mahfud, maka diragukan keimanan kita terhadap apa? Takdir, ya. Karena keimanan terhadap takdir itu meliputi 4 perkara, ya kan? Nah, di antaranya adalah beriman kepada al-kitabah, pencatatan, penulisan di lauhul mahfud. Nah, qala wa ya'lamu asrarun nas wa ma fi dhamairihim. Kemudian diyakini juga bahwa para wali itu mengetahui asrarun nas, segala rahasia yang ada pada manusia, wa ma fi dhamairihim, dan apa-apa yang ada di dalam jiwanya. Bahaya orang-orang yang mengajak untuk meyakini para wali sedemikian rupa keadaannya, ya, termasuk a'immah al-mudhillin. Nah, seharusnya mengajak manusia untuk mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malah mengajak orang untuk mengagungkan wali. Aduh, ya, rek wali songo atau wali apapun itu, ya, gak boleh mengajak manusia untuk mengikutinya, ya. Kita diperintahkan untuk ati'ullaha wa ati'u ar-rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Jadi kita harus mengajak umat itu kepada Allah dan kepada Rasul, bukan kepada wali. Apalagi kalau diyakini bahwa wali seperti ini keadaannya, wah, bahaya, ya. Nah, qala wa yujawizu bina al-masajid 'ala quburil anbiya was-salihin, dan juga membolehkan membangun masjid-masjid di atas kuburan para nabi dan orang-orang soleh. Wa iqaduha bis-suruj, dan meneranginya dengan lampu-lampu. Wa nahwi dzalika minal ghului wal ifrat wal ibadah li ghairillah, dan lainnya, selainnya dari bentuk ekstrim, berlebihan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fama aktsaru hadal hudyan. Banyak sekali orang-orang yang dalam keadaan linglung, ya, bingung, hudian, nah, linglung, bingung, delirium, ya, delirium. Delirium itu keadaan di mana seseorang tiba-tiba saja apa? Bingung, linglung, ya, nah, atau disorientasi. Disorientasi itu keadaan di mana seseorang mendadak apa istilahnya nggak bisa konsentrasi, ya, nah, itu hudian, delirium atau disorientasi, disorientasi. Nah, kemudian wal kufr, banyak sekali orang-orang yang ada dalam kekufuran, wal muhadah lillah wali kitabihi wali rasulihi, dan yang menampakkan penentangan terhadap Allah, terhadap kitabnya, dan juga terhadap apa? Rasulnya. Nah, ini semua ya yang disebutkan itu masuk dalam kategori a'immah al-mudhillin. Nah. Qala qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa inna ma akhafu ala ummati ala a'immata al-mudhillin atabi inna ma allati qad ta'ti lil hasri bayanan li shiddati khawfihi ala ummatihi min a'immatil dalal. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh para a'immah yang menyesatkan. Qala atabi innama. Kalimat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini datang dengan menggunakan kata innama. Diawali dengan kata apa? Innama. Innama akhafu allati qad ta'ti lil hasri, yang kadang mengandung makna al-hasr, batasan, ya. Innama akhafu, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku, enggak ada yang lainnya, ya, adalah apa? Al-a'immah al-mudhillin, menggunakan kata apa? Innama. Seperti innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat. Ya, semua amalan, khusus batasan, dibatasi semua amalan. Mengapa menggunakan innama? Bayanan li syiddati khaufihi, sebagai penjelasan betapa kuatnya rasa khawatir beliau ala ummatihi, atas umatnya, min a'immatil dalal, dari para a'immah yang menyesatkan. Wa ma waqa'a fi khawfi Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalika illa lima ittala'ahu Allahu alaihi min ghaibihi annahu sayaqa'u nadhiru ma fil hadis qablahu min qawlihi la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Wa ma waqa'a, dan tidaklah terjadi kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dari itu semua, melainkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepadanya min ghaibihi, perkara-perkara gaib yang akan terjadi, ya, yang akan terjadi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam segala perkara gaib yang akan terjadi di kemudian hari. Karena itu sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, maka sangat kuat kekhawatiran siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu terjadi, diingatkan oleh Nabi, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku adalah munculnya a'immah al-mudhillin. Nadhiru ma fil hadis qablahu, ini persis mirip dengan hadis yang sebelumnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan latattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh latattabi'anna, kalian akan benar-benar mengikuti jalannya mangkana qoblakum, orang-orang sebelum kalian, yaitu jalannya Yahudi dan Nasara. Belum terjadi, tapi akan terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberitahukan kepada Nabi kita, maka beliau khawatir, ya. Oleh karenanya beliau ingatkan kita sebagai umatnya dari segala mudarat, segala bahaya yang akan terjadi di kemudian hari sepeninggal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.